الوهاب، هل يجوز للأب إجبار البكر؟ Apakah boleh bagi ayah untuk memaksa gadisnya untuk menikah? Hah? Yajuz. Hal yajuzu al-ab ijbar as-sayyib biduni izniha? Apakah boleh bagi ayah untuk memaksa putrinya yang sudah janda tanpa izin? Boleh enggak? La yajuz. Nah, tidak boleh, semua harus dengan izin. Nah, kalau bagi yang sudah janda, yang sudah balighah. Berikutnya, hal li ghairil ab ijbarul bikril balighah wa tazwijaha bi ghairi idzniha? Apakah boleh bagi selain ayah untuk memaksa gadis yang sudah balighah dan menikahkannya tanpa izinnya? Memaksa gadis sudah balighah dan menikahkannya. La yajuz li ghairi al-ab, tidak boleh bagi selain ayah tazwijal bikril balighah biwalid niha inda amati al-ilm wa nukila ala dhalika al-ijma' alil adillatil mutaqaddimati. Tidak boleh bagi selain ayah untuk memaksa perempuan yang sudah balighah, yang masih gadis, tanpa izinnya, menurut pendapat mayoritas para ulama dan mengingkirkan perkara tersebut, yaitu ijma', kesepakatan, sebagaimana dalil-dalil yang telah lewat. Jadi selain ayah tidak boleh maksa, harus dengan izin. Masalah yang sadisah, hal yajuzu tazwijat thayyib bighairi isti'daniha? Apakah boleh menikahkan janda tanpa permintaan izin kepadanya? Amatu al-ilmi la'ala annahu la yajuzu tazwija as-sayyib illa bi'idniha. Mayoritas para ulama menyatakan tidak boleh untuk menikahkan janda kecuali dengan izinnya. Sawan kana al-waliyu aban aw ghirah, baik itu walinya, ayahnya ataupun yang lain selain ayah. Li hadis Ibnu Abbas, dengan hadis Abdullah bin Abbas wa Abi Hurairah, alladzaini fil bab, yang keduanya ada di bab ini. Wa kadza yatlu ala dzalika hadis Khadsa binti Khidam. Dan juga menunjukkan tentang itu adalah hadis Al-Khamsa binti Khidam fi sahih Bukhari, anna abaha zawajaha wa hiya tayyib kariha. Bahwa ayahnya, ini ya Al-Khamsa binti Khidam, menikahkannya dalam keadaan dia janda dan tidak suka. Farad dan Nabi SAW nikahah, maka Nabi SAW itu menolak pernikahannya, pernikahan dari ayah tersebut. Nah, jadi kalau tidak ada izinnya, ini bisa tertolak. Taib, idza kanat tayyib sahilah lam tablugh, jika janda itu masih kecil dan belum balig. Bagaimana janda kok belum balig? Bisa saja. Jadi mungkin menikahkan ketika umur 7 tahun. Selang setahun dicerai oleh suaminya. Ya, masih kecil apa sudah besar? 8 tahun ya, enggak? Yang termasuk yang dinikahi oleh Abdul Rahman Adani, seri yang kedua, itu umurnya 9 tahun, tapi sudah janda. Nah, 9 tahun sudah janda. Nah, biasa di Yaman itu biasa. Jadi belum balighah tapi sudah janda. Fal yajuzul am tazwijah bi ghairi idzniha, apakah boleh bagi ayah untuk menikahkannya tanpa izinnya padahal dia ini sudah janda? Dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu la yajuzu tazwijaha bi ghairi idzniha. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi ayah tersebut untuk menikahkannya tanpa izinnya, harus dengan izin. Li umumi hadis Abi Hurairah wa Ibnu Abbas al-lainin fil bab, sesuai dengan keumuman hadis Abi Hurairah dan Abi Abbas yang keduanya ada di bab, wa waqalu Syafi'i wa Abi Yusuf wa Muhammad Muhammad bin Yusuf wa ba'di al-Hanan Abdullah bin Hazm wa qala jama'atu min al-ilm yajuzu lahu taswijaha bi ghairi idniha. Sebagian juga yang jamaah dari para ulama membolehkan menikahkannya tanpa izinnya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha zawijat wa hiya bintu sid sinin bi ghairi idniha, bahwa Aisyah itu dinikahkan dan dia berumur 6 tahun tanpa izinnya. Walam yutabar idnuha, dan izinnya itu belum dianggap. Li'annaha bikr, karena itu masih gadis. Lala li'annaha bikr, bukan karena gadis. Bali anha la ta'kil mana dzalikal amr, karena nah sesungguhnya dia itu belum berakal apa pengertian dari perkara tersebut. Jadi mana nikah itu apa, jadi belum berakal. Enam tahun. Maka dzalika sayyib, demikian juga janda. Wa hadza qawlu Malikin wa Dawud wa Abi Hanifah wa Ibn Hanabilah. Wa min Qudamah rahimallahu wa yatakhallad wajhun salif. Dan juga ini keluar dari sisi ketiga lil Hanabilah. Ini pendapat Hanabilah pengikut Imam Ahmad anna Ibn Tatis nam tis sinin yuzawjuha bi'niha. Bahasanya perempuan yang sudah berumur 9 tahun yuzawjuha bi'niha, jadi dinikahkan dengan izinnya. Wa man duna dzalika, dan juga orang yang kurang dari itu. Fa'ala ma dzukira min al-khilaf, maka sebagaimana disebutkan dari perselisihan. Ini keluar nah dari jalur. Qala Abdullah wa qahullah qala Malik wa man mahu aqrab wallahu alam. Kata Abdullah yaitu Syamal bin Hizam, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, perkataan Malik dan orang yang bersetubuh dengannya itu lebih dekat, artinya lebih dekat kebenarannya. Jadi kalau janda yang belum balighah, maka ayahnya tidak mengapa untuk menikahkan tanpa izinnya. Masalah, permasalahan yang tsaminah, yang ke-8, mahwal mutabar fi idzni sayyid, apa yang bisa dianggap tentang izinnya janda? Gimana izinnya maksudnya di sini? Yang bisa dikategorikan yang dianggap oleh Qudamah, amma sayyid fala na'lamu baina ahli ilmi khilafan. Adapun janda, kami tidak mengetahui di antara para ulama perselisihan. Fi anna idnahal kalam lil khabar, bahasanya izinnya itu adalah ucapan untuk memberitahu. Jadi janda tersebut mengucapkan saya setuju, nah misalnya. Nah, wali anna lisana huwal mu'abbir amma fil qalb, karena lisan itulah yang mengungkapkan apa yang dalam hati. Wa mutabaran, itu yang dianggap fi kulli mawdhi'in yutubira fihi al-idhn, setiap tempat yang bisa dianggap dalamnya itu ada idhn. Wa yaru asya'in asirah hukima fiha asamtu maqamahu arib, kecuali perkara-perkara yang ringan yang bisa ditegakkan di dalamnya diam. Nah, dikarenakan itu adalah menduduki dalam kedudukan daripada pembicaraan tersebut. Jadi ada tawaran kemudian dia diam tanpa adanya bicara. Nah, karena sudah ada tawaran tadi, sudah ada permohonan atau tawaran, kemudian dia diam dan diamnya menunjukkan persetujuan. Kan sudah ada tawaran tadi. Tema wal mutabar fi idnil bikr. Apa yang bisa dianggap tentang izinnya gadis? Ini bagaimana? Izinnya gadis ini bagaimana? Amatu al-ilm ala anna al-mu'tabar fi idnil bikr huwa sukut. Mengatakan para ulama bahwasanya yang dianggap tentang izin gadis itu adalah dengan diam. Jadi kalau gadis itu ketika dilamar kemudian dia diam, makanya menunjukkan menerima. La farqa fi dhalika baina kaunil wali aban aw ghairahu. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara keberadaan wali itu ayahnya sendiri ataupun yang lain. Limumu hadis al-bab sebagaimana keumuman hadis al-bab. Wa qala ba'du ashabi Syafi'i fi samtiha fi haqqi ghairil ab wajhan. Dan sebagian para pengikut Syafi'i mengatakan dalam diamnya tentang gadis tersebut untuk selain enam hak, apa hak selain ayah, alnya walinya itu selain ayah, itu ada dua nah pendapat maksudnya. Ini pendapat Syafi'i. Kalau qala Ibnu Qudamah fil mughni wa hadha sudud ani ilm, ini adalah ganjil dari nama para ulama. Wa qul sunnah sahihah sahihah, dan juga meninggalkan sunnah yang sahih yang jelas. Yusan Syafi'i Yusan Syafi'i wa an idafatih ilai, itu dijaga nam Syafi'i penyandaran kepadanya, jadi tidak selayanya itu disandarkan kepada Imam Syafi'i. Wajalah madhaballah, dan menjadikannya sebagai madhab beliau. Makaunhim disertai keberadaan beliau min adba'in nas li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rud musif ala hadzal qaul, artinya tidak akan orang yang adik, orang yang istilahnya munsif, orang yang adil, semacam adil, tidak akan menimpang menelayan dari pendapat ini. Artinya ini tidak mungkin disandarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa sebagaimana bahasa sebelumnya, Imam Syafi'i menyatakan itu diamnya gadis. Nah, gadis itu izinnya dengan diam. Kemudian idza adinatil bikr, idza adinatil bikru bin nutq, jika gadis itu mengizinkan dengan ucapan. Ini kayak gadis zaman sekarang ya, enggak kita ditawari ya mau enggak mau, nah begitu aja. Nah, kalau zaman dulu perempuan-perempuan zaman dulu itu malu. Bahkan kita mendapatkan cerita dari orang kampung, malam pernikahan bagaimana tidurnya itu berpisah. Ini yang putri di sini, yang putra di atas kandang itu, atau di atas pogo, atau pogo di bawahnya sapi, atasnya itu jerami untuk itu. Nah, disitulah laki-lakinya. Dia malu. Nah, keberadaannya sudah lain. Ini kalau zaman sekarang ditawari perempuan sekarang, nah langsung mengucapkan. Jaza itu kalau mengucapkan boleh juga. Waktu biramin hal itu, dan itu bisa dianggap izin. Minal maksudah minal hadith wa ma'rifatu izniha. Karena maksud dari hadis itu sendiri adalah diketahui izinnya. Fa'idha takallamat bihi hasal maksud. Kalau perempuan itu sudah berbicara, maka terjadilah apa yang dimaksudkan. Wa khalafa Ibnu Hazm al-Zahiri, dan Ibnu Hazm al-Zahiri menyelisihi. Falam yang dzalika idnan, dan itu tidak dianggap sebagai izin. Wa hadza min jumudihi al-mamkud, ini termasuk kedangkalan dari pendapatnya yang tercela. Jadi kalau ada gadis ketika ditawari dengan dia mengatakan saya setuju, ini kalau Ibnu Hazm mengatakan ini enggak dianggap. Yang dianggap adalah yang diam. Nah, jadi kalau jumhur mengatakan kalau setuju ya sudah, lebih dianggap lagi. Nah, tayyib berikutnya idza wahikatil bikr aw bakat, jikalau gadis itu tertawa atau menangis. Falu tabaru idzan, apakah bisa dianggap sebagai izin? Ar-rajih min aqwali al-ilm anna dzalika tabaru idzan. Ya rajih, menurut perkataan para ulama bahwa itu dianggap sebagai izin. Madat hal qarinah tadullu ala anna al-buka al-dhahik hasilun li adami ar-raghbati fi dzalika, wallahu alam. Kecuali kalau nampak qarinah-qarinah, ya, semacam tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya menangis atau tertawa itu terjadi karena ketidaksukaannya. Terjadi karena ketidaksukaannya. Nah, itulah di sini pada asalnya kalau dia tertawa atau menangis itu dianggap itulah izinnya. Karena menangis mungkin karena saking gembiranya. Kok bisa-bisanya dilamar, nah misalnya. Nah, apalagi tertawa, apalagi tertawa. Namun kalau ada qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan ketidaksukaannya, jadi misalnya yang melamar adalah orang rendahan, perempuan ini adalah perempuan yang nasabnya tinggi. Datang pelamar dia tertawa, tertawanya mengejek. Nah, ada tanda-tandanya. Nah, dia menangis. Nah, menangis, masa perempuan kayak begini dilamar sama laki-laki kayak begitu. Nah, jadi lihat tanda-tanda yang tentunya. Taib, man sarat thayyiban biwat'in haram. Ya, seorang perempuan yang menjadi janda, nah dikarenakan jima yang diharamkan, ya misalnya berzina lebih dulu. Falu tabal idzan bisukut awil kalam, apakah izinnya itu dianggap apa, bisa dianggap izin itu dengan diam atau dengan pembicaraan? Ya, bagaimana kalau dia ya semacam janda, kasih sahib artinya sudah dilakukan hubungan. Nah, karena ada hubungan yang resmi, ada hubungan yang tidak resmi. Atau misalnya di mut'ah yang diharamkan. Zahaba jama'atu min ahli ila anna al-mu'tabar huwa nutukha. Jama'ah di beberapa ulama berpendapat bahwasanya yang dianggap itulah dengan pengucapannya. Wa waqalu Ahmad Asy-Syafi'i wa Muhammad wa Abi Yusuf li anna salat thayyiban. Karena perempuan itu sudah menjadi janda. Wa yasmaluha umumul hadith, wa yasmaluha umumul hadith al-malkur fil bab, maka itu meliputi keumuman hadith yang disebutkan dalam bab. Wa dhama jama'atun akharun ila anna hukmaha hukmul bikr, dan jama'ah yang lainnya berpendapat bahwa hukumnya itu adalah hukum gadis. Wa huwa qawlu Malikin wa Abi Hanifata wa ikhtarahu Ibn Hazm. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ibn Hazm idehnya, Ibn Qayyim dan juga Ibn Qayyim atau Ibn Qayyim, kama anna hukmaha hukmul bikr fil hudud, sebagaimana hukumnya itu hukum gadis dalam hudud, ini pelanggaran hukum. Wa li'anna al-istihya'a hasun fiha, dan karena sungguhnya mal itu terjadi di dalamnya. Jadi kalau karena itu bukan haram, itu akan malu padanya. Kecuali sekali lagi, banyak perempuan sekarang itu kalau berzina itu semakin berbangga, semakin bangga. Kalau mahasiswa misalnya bercerita dengan teman-temannya, kalau ada yang gadis yang belum pernah melakukan dianggap sebagai gadis kampungan. Yang terbalik keadaannya. Jadi kalau belum pernah melakukan ini tambah malu, karena yang lain sudah melakukan semuanya. Balistihya qala Ibnu Qayyim balistihya indaha asad bisabil jarimah allati waqa'at fiha, bahkan malunya itu lebih dahsyat baginya disebabkan karena pelanggaran hukum yang telah ia lakukannya. Wa hadzal qaul aqrab wallahu alam, ini pendapat yang lebih dekat kebenarannya, wallahu alam. Jadi kalau menjadi janda karena hubungan yang haram, maka hukumnya sama dengan gadis. Berikutnya idza dhahabat bakalatuha bighairi jima. Jika hilang kegadisannya tanpa jima. Enggak bisa hilang bagaimana? Wa qala Syekhul Islam Taimiyah an hukmaha ka hukmil bikr. Ibnu Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa hukumnya itu sebagaimana hukum gadis. Indal a'immatil arba'ah, menurut a'immah yang empat. Imam siapa? Malik, Syafi'i, wa Abu wa Ahmad wa Abu Hanifah. Atau Abu Malik wa Abu Hanifah, wa Syafi'i wa Ahmad. Nah, ini yang urutannya. Malik, Abu Hanifah ini semasa. Itu Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Wa ana wa sahih. Ini pendapat yang benar. Wala yambaghi khilaf fi dzalik, dan tidak selayaknya ada perselisihan tentang hal itu. Fa innal mar'ata qad tadhhab bakaratuha bisabi wasbah. Nah, sungguhnya seorang perempuan itu bisa hilang kegadisannya disebabkan karena dia melompatan. Maksudnya biasa lompat tinggi kemudian hilang gadisannya. Nah, aw sabil kibar. Aw karena sudah tua. Terus diartikan juga kan terlalu gemuk misalnya. Aw waqatil haid, atau banyak haid. Sehingga mungkin akan hilang gadisannya. Aw bisa bisukut, harus karena jatuh. Aw ma'asbah dalik, atau yang semisalnya itu, serupa dengan itu. Fala tazal mar'atu tastahyi ka ghairiha min al-abkar, wallahu alam. Maka perempuan itu masih malu sebagaimana yang lainnya, sebagaimana gadis-gadis yang lainnya. Nah, demikian. Jadi gadis sana ada yang langsung menuduh istrinya itu telah melakukan hubungan. Nah, ada di kalangan para artis zaman dulu, katakan Nabi begitu menikah, nelasab menyatakan istrinya tidak perawan lagi. Padahal mungkin bisa hilang karena tadi, karena ngelompat tinggi, atau karena senam, atau karena jatuh, atau karena tabrakan, atau karena banyak haid. Nah, seterusnya bisa. Nah, hilang kegadisannya. Tahu berikutnya. Alustawat ayusitul wali ala idnil mar'ah. Apakah disyaratkan bagi wali itu untuk mempersaksikan tentang izinnya mar'ah, perempuan tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika syartan fi sihhatil 'aqd inda jama'il ulama. Itu bukan syarat sahnya akad pernikahan menurut jumhur ulama. Wa inama fihi khilafun syadun fi madhhab Syafi'i. Maksudnya dalamnya itu ada khilaf yang ganjil di madhhab Syafi'i dan juga Ahmad. Wal masyhur fil madhhabain ka qawli jumhur, dan yang masyhur dari dua madhhab itu sebagaimana pendapat jumhur. Anan dzalika la yustarat, itu dia disyaratkan. Fa in anqadhat zawjah, kalau istri itu mengingkari, maksudnya terjadi pernikahan bagaimana? Kana al-qaul qawluha, maka ucapannya ucapan perempuan tersebut. Jadi misalnya sudah dia akan nikahkan. Nah, berhasil sih, kemudian ketika anda berhubungan, tiba-tiba saya belum setuju dinikahkan. Bagaimana? Nah, maka ucapannya adalah ucapan perempuan itu yang dianggap. Ma'ayam ini disertai dengan sumpahnya. Walam ia sebut nikah, dan maka itu tidak disebut, tidak dikatakan sebagai pernikahan. Sudah selesai begitu. Nah, alkohol kauha, maka ucapan adalah ucapan dia. Fima idza angkarat qabla dukhuli zawj biha, jika perempuan itu mengingkari sebelum suami itu menyetubuhinya. Nah, sebelum menyetubuhinya. Wa amma ba'da dzalika, adapun suami sudah menyetubuhi perempuan tersebut, fala, maka tidak. Nah, kan sudah tahu. Nah, ini kak, kemudian disetubuhi, kemudian diari perempuan ridho, saya itu baru mengatakan saya tidak setuju. Bagaimana? Walama khilaf Allah dzakar usul Islam huwa fi ma idzakan qabla dukhul wallahu alam. Dan mungkin perselisihan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, nah, itu adalah sebelum adanya hubungan, nah, dari suami istri itu sendiri. Ini fahami tak? Bisa save? Ini kalau menikah, nah, tiba-tiba istrimu, saya tidak setuju, bagaimana kamu? Saya tidak setuju dinikahkan. Bagaimana saya? Ya sudah, berarti tidak setuju, ya enggak? Nah, masa terjadi, di kampung ini terjadi dulu. Nah, ada dua kejadian. Ketika datang, nah, pelamar, ternyata yang mengeluarkan minuman itu adiknya. Nah, adiknya tidak setuju. Nah, setujulah terjadi pernikahan. Ternyata begitu sampai di apa, di apa ini, kalau pernikahan itu bagaimana, dijajarkan, itu bukan yang dilihat kemarin. Nah, ternyata Mbak Yunya, tahu Mbak Yunya, kakaknya. Begitu selesai pernikahan sudah langsung, nah, langsung batal. Kejadian dekat sini, tidak jauh-jauh, dekat sini. Nah, langsung gagal setelah itu. Dan juga sebaliknya, ini ada laki-laki yang melamar, tapi yang datang itu adiknya. Dan ini adiknya tentara. Langsung perempuan setuju. Ini satunya lagi beda. Ternyata begitu menikah, itu abangnya yang menikah, bukan adiknya tentara tadi. Hanya perempuan menolaknya. Sudah malam pernikahan, pagi hari perceraian. Kamu, ini dua tempat di sini. Kasusnya beda. Kalau yang tadi melamar itu laki-laki asli, tapi yang mengeluarkan minuman siapa? Adiknya. Begitu nikah, ternyata kakaknya. Pagi harinya langsung cerai. Yang satunya lagi beda. Yang melamar, yang datang itu adiknya, padahal yang menginginkan abangnya. Mereka setuju, terjadi pernikahan, ternyata tidak sebagaimana dimaksudkan. Nah, maka demikian ucapan siapa yang dianggap tadi? Ucapan perempuan tersebut. Nah, laki-laki tadi juga bisa menolak. Ini benar keadaan laki-laki. Onjah tadi yang dilihat itu adiknya, kenapa yang keluar Mbak Yunya? Ya sudah, ditolak. Nah, ini sering terjadi kan, satu dua orang. Nah, bahkan sebagian di kampung, nah, Yaman itu pokoknya tidak boleh nazar. Nah, tidak boleh nazar. Setuju mana setuju, ya sudah. Pokoknya, nah, harus membayar dulu dan sebagainya pernikahan. Ini kalau enggak setuju, ya sudah, habis sudah bayar, ya enggak. Udah banyak kerugian. Ya, terkadang nanti perempuan sudah agak tua. Nah, akibatnya sudah banyak mengeluarkan harta benda, bagaimana kondisinya? Terus konflik. Nah, konflik. Ini menyisi sunnah. Tawi ikhtilafa az-zawj wal mar'ah fi idnihal wali. Jadi perselisihan antara suami dan perempuan tersebut tentang izinnya kepada wali. Fazawj adai, maka suami itu yang menuduhnya. Wa mar'ah tungkiruhu, dan perempuan itu yang mengingkarinya. Bagaimana kondisi demikian? Amma idza kana hadzal khilaf waqi'an qabla dukhul. Adapun jika perselisihan ini terjadi sebelum adanya hubungan, fa'al fuqala 'ala anna al-qawla qawl mar'ah, maka kebanyakan para fuqaha sesungguhnya ucapan yang dianggap itulah ucapan perempuan itu. Ma yaminiha disertai dengan sumpahnya. Khilaf li Zubar, lain hanya dengan Zufar. Dia berbeda. Nah, jadi kalau Zufar mengatakan bukan ucapan perempuan yang dianggap. Wa amma idza kana al-khilaf waqi'an ba'da tuhul. Dan adapun jika perselisihan itu terjadi setelah adanya hubungan antara suami istri, bagaimana? Kalau badul halabil anal qaula qaul zaud. Maka sebagian Hanabilah menyatakan bahwa ucapan yang dianggap itu adalah ucapan suami. Wala syara indal Hanabilah, dan yang paling masyhur dari pendapat Hanabilah, anal mar'ah la tustahlaf. Maksudnya perempuan itu tidak diminta untuk sumpah. Bayu qaul qauluha biduni yamin, bahkan ucapan itu adalah ucapan perempuan tersebut tanpa disertai dengan sumpah. Wal azhar yang lebih jelas yang nampak anha tustahlaf, diminta untuk sumpah. Wa muqaddo nah madzhabul jumhur, ini menjadi kelaziman dari pendapat jumhur. Jadi nah kita terus tambih, idza abatil mar'ah antahlif, jika perempuan itu enggan untuk bersumpah. Fala yasbun an nikah wa indal Hanabilah, maka tidak nah realisasi atau terjadinya pernikahan menurut pendapat Hanabilah. Wa yasbun inda Abi Yusuf wa Muhammad wa kadzalika inda Syafi'i ba'da ayahlif az-zawj aidan, setelah suami juga bersumpah. Nah, jadi kalau sama-sama bersumpah maka sudah tidak dianggap di situ lagi. Jadi kita ulang dari masalah yang kelima, bagi selain ayah tidak boleh memaksa gadis yang belum baligh untuk menikah tanpa izinnya. Berikutnya, tidak boleh untuk menikahkan janda kecuali harus dengan izinnya. Yang ketiga, bagi janda yang masih kecil yang belum baligh, tidak mengapa dinikahkan tanpa izinnya. Izin yang dianggap bagi janda adalah dengan ucapannya. Adapun izin yang dianggap untuk gadis adalah dengan diamnya. Kalau gadis ternyata berbicara, itu lebih teranggap lagi, berbeda dengan Ibnu Hazm nyatakan tidak dianggap kalau sampai ada perempuan yang ngomong, masih gadis ngomong setuju ACC dinikahkan, ini enggak dianggap. Jika perempuan itu tertawa atau menangis, pada asalnya itu dianggap kecuali ada tanda-tanda menunjukkan ketidaksukaannya. Nah, jika menjadi janda karena hubungan yang diharamkan, maka hukumnya sama dengan hukum gadis. Jika hilang kegadisannya tanpa jima, hukumnya sama dengan hukum gadis. Bagi wali tidak perlu mempersaksikan tentang izinnya perempuan. Tep, jika perempuan mengingkari tentang izinnya, perempuan itu bisa bersumpah atas nama Allah dan mengingkari tentang hal itu, kemudian sudah terselesai. Nah, perceraian. Tep, namun sekali lagi dilihat di pendapat Syekh Islam Taimiyah, nah, qabla dhuhul au ba'da dhuhul. Kalau sebelum dhuhul, sebelum hubungan suami istri, maka nah dengan bersumpah sudah cukup. Nah, maka bisa batal sudah pernikahan tersebut. Ta'ala billahu subhanahu.